Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Mendengar merupakan suatu kehormatan bagi kita di hari yang berbahagia ini untuk dapat duduk bersama-sama mengkaji dan mendengarkan satu hari satu ayat dari Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah memberkati Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan siar Islam di seluruh penjuru Sumatera Utara. Hari ini kita akan mengkaji ayat 91 dari surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin." Ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Maryam adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Kesucian adalah ciri khas dari ibunda Maria. Pendengar yang dimuliakan Allah, Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam, sangat membela kesucian ibunda Isa alaihissalam yang bernama Maryam. Allah Subhanahu wa taala dengan lugas dan tegas mengatakan, "Wallati ahsanat farjaha," bahwa Maryam memelihara kehormatannya. Farja lebih berkonotasi kehormatan kelaminnya. Artinya Maryam adalah orang yang tidak pernah berhubungan badan dengan siapapun. Kemudian fanafakhna fiha min ruhina, lalu kami tiupkan ruh kami ke dalam tubuhnya. Suatu hal yang di luar kemampuan akal pikiran manusia disebutkan Allah di ayat 91 ini, setelah ayat-ayat sebelumnya menunjukkan peristiwa-peristiwa yang juga luar biasa, tetapi manusia masih mengatakannya hal itu mungkin terjadi. Diletakkannya peristiwa Maryam di ayat 91 setelah dimulai dengan peristiwa-peristiwa luar biasa sebelumnya yang telah dialami para nabi, agar logika kita dapat sampai menerima. Jika Nabi Yunus tenggelam bersama ikan paus dan menurut logika manusia tidak mungkin selamat dan kemudian bisa selamat, dan kemarin kita mengkaji bagaimana Nabi Zakaria yang sudah usianya sangat tua 100 tahun lebih, begitu juga istrinya 100 tahun lebih, yang menurut ilmu kedokteran hal itu tidak mungkin punya anak, kemudian punya anak, maka peristiwa selanjutnya akan begitu lebih tidak masuk akal lagi, di mana seseorang wanita tidak pernah berhubungan badan dengan seorang laki-laki dapat melahirkan. Tetapi semua itu akan mudah kita cerna ketika kita melihat ini adalah peristiwa yang luar biasa yang diciptakan Allah sebagai bukti bahwa Dia adalah Zat yang Maha Besar, Maha Kuasa, Pencipta alam raya ini, dan Dia Maha Kasih dan Sayang kepada setiap manusia. Inilah yang ingin disampaikan Allah di ayat 91 yang akan dikaji lebih jauh dan lebih dalam oleh Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Perdana. Ya, silakan Ustaz Perdana. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat ke-91 dari surah Al-Anbiya ini ada beberapa hal yang menarik. Ketika Allah tidak menyebutkan nama dari beberapa orang nabinya, wazannuni izahaba mughadiban, itu si pemilik ikan paus, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian di dalam surah Maryam ini Allah mengatakan wallati ahsanat farjaha, yaitu wanita yang menjaga kehormatannya. Ya, wanita yang menjaga kehormatannya. Nah, kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama sosoknya, dirinya secara langsung? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu pelajaran penting kepada kita semua, bahwa pemaparan kisah-kisah yang ada di dalam surah Al-Anbiya ini bukan untuk mengetahui sosok, tapi bagaimana kita belajar dari sepak terjang dan sikap hidup mereka di dalam menjalani kehidupan. Ya. Wallati ahsanat farjaha, tidak penting orangnya siapa, ya. Yang penting itu adalah dia adalah orang yang menjaga kehormatannya, dan itu yang harus kita lakukan semua. Walaupun pada akhirnya para ahli tafsir kemudian memberikan penjelasan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Siti Maryam beserta anaknya itu Nabi Isa alaihissalam. Seberapa berat perjuangan yang harus dijalani oleh seorang Siti Maryam, sangat berat sekali. Bagi seorang wanita, kehormatan itu ya adalah suatu hal yang sangat besar. Hilangnya kehormatan adalah kehancuran diri, ya, terutama tentang masalah hamil, ya, virginity, masalah keperawanannya, ya. Jadi kita sebenarnya ini satu ayat yang mengajarkan kepada kita, ya, terutama wanita saat sekarang ini untuk menjaga keperawanan mereka, karena itu adalah suatu hal yang bernilai sang paling mulia di dalam kehidupan mereka. Walati ahsanat farjaha, dituduh sudah melakukan tindakan perselingkuhan, perzinahan yang saat itu merupakan suatu hal yang sangat jelek sekali, ya. Tetapi Siti Maryam tetap sabar. Bukan hanya tuduhan itu saja, 9 bulan membawa anaknya kemana-mana, harus mengucilkan diri, ya. Fantabatat bihi makanan qasiyah, terpaksa dia untuk mengucilkan diri dari kaumnya yang selama ini dihormati, yang selama ini tinggal di masjid, terpaksa cari tempat jauh-jauh di sana karena dituduh yang tidak-tidak, ya. Fa'atats qaumaha tahmiluh, datang kepada kaumnya dituduh yang macam-macam. Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, wahai Maryam, engkau sudah melakukan suatu hal yang begitu sangat luar biasa kejinya. Ya, tidak hanya tuduhan kepada dirinya saja, ya. Makana abuki mra'asawi wa makanat ummuki baghiya, mamamu itu bukan seorang penzina, bapakmu juga bukan seorang pelacur laki-laki, ya, om-om nakal, ya. Tidak hanya tuduhan kepada kehormatan dirinya, tetapi juga kehormatan kepada keluarganya. Di sini kita bisa belajar banyak bahwa sosok seorang Siti Maryam yang mencoba untuk bertahan di dalam kehidupannya, mencoba untuk tetap bersabar, walaupun berbagai persoalan yang sangat berat yang harus ia hadapi, yang kemudian dengan sangat indah direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pelajaran kepada kita semua. Tetap berada dan konsisten di dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan wanita-wanita yang tangguh sekarang ini ketika mereka mencoba untuk bersabar atas segala tuduhan terhadap mereka, sama seperti Siti Maryam yang akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya setinggi-tingginya. Iya. Untuk melengkapi dari apa yang sudah dibahas oleh Ustaz Perdana dan oleh Ustaz Zainal Arifin, kata-kata ahsanat ini adalah lebih mubalaghah daripada dibahasakan dengan hafizah, karena cara mengucapkannya lebih ringan kata hafizah daripada ahsanat. Kenapa? Karena disitulah kisah Maryam ini adalah mencerminkan ia betul-betul memelihara apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata virginitas di sini atau keperawanan, sebetulnya logikanya ketika menjaga virginitas tersebut atau virginity tersebut adalah sangat mudah. Terutama sudah, kenapa kita bilang sangat mudah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan. Pertama, yaitu tentang menutup aurat. Yang kedua, menjaga kata-kata, yaitu tidak dengki, tidak hasud, dan supaya menjaga kata-kata itu tidak selalu mengeluarkan kata-kata yang porno ataupun hal-hal yang mendekatkan hal itu ke sana. Kenapa? Karena sudah digariskan dalam Al-Qur'an, la taqrabu az-zina. Az-zina ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Maka logika dalam ayat ini, ketika seseorang itu tidak bisa menjauh, maka dia tidak akan bisa keluar karena dia sudah mendekati perbuatan zina itu. Maka kalau orang sudah tidak bisa keluar, maka dokter mana pun tidak dapat mengobatinya dan tidak bisa diperiksa penyakitnya itu apa, kecuali dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu saja, Nal. Terima kasih Ustaz Fajrul dan sebelumnya Ustaz Perdana. Sungguh menarik apa yang kita kaji di hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita umat Islam sebagai agama damai, agama yang menghormati kerukunan umat beragama, menjadikan Maryam merupakan ibunda Isa seorang yang tetap kita muliakan, kesucian adalah ciri khas darinya. Yang kedua, kita juga belajar di ayat ini bahwa wanita yang suci adalah wanita yang menjaga kehormatannya dengan cara menutup aurat dan tidak mendekati perbuatan zina. Mudah-mudahan kita semua dapat menghindari diri dan keluarga kita dari perbuatan tercela, diantaranya perbuatan yang mencoreng nama baik keluarga, bangsa, dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelaknya.